Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi sayidina Muhammad. Kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa hadir kembali dalam seri dakwah ilallah, The Islamic Shadow Presentation. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa hu. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Wa man astaqu minallahi haditsa. Allah tidak ada Tuhan, tidak ada ilah selain Dia, selain Allah. Allah adalah penguasa seluruh jagat raya ini. Allah adalah raja yang sesungguhnya. Seluruh kehidupan ini adalah di bawah aturan Allah, di bawah kendali Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang membentuk, Allah yang menguasai seluruh kehidupan. Kehidupan manusia, kehidupan di bumi, kehidupan di langit, kehidupan yang nampak maupun kehidupan yang gaib, yang tidak nampak. Kehidupan sekarang, kehidupan sebelumnya di alam ruh, di alam kandungan, dan nanti kehidupan di alam kubur, di kehidupan di yaumil akhir, kehidupan akhir. Semua, seluruh kehidupan itu adalah Allah penguasanya. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. La raiba fih. Jadi, niscaya Dia akan mengumpulkan. Allah akan mengumpulkan semuanya, ya, ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti, la raiba fih. Tidak ada sedikit pun keraguan. Artinya pasti 100%. Ya. Jadi seluruh makhluk nanti akan dikumpulkan Allah di padang mahsyar. Ya. Makhluk yang bernyawa. Ya. Bukan hanya manusia saja, tapi seluruh jin, setan, iblis, seluruh malaikat, ya, akan nanti dikumpul di sana. Ya. Binatang, ya. Semuanya akan berkumpul di sana. Itu adalah hari yang besar, ya, yang sudah berulang-ulang Allah peringatkan kepada manusia lewat kitab-kitab suci, wahyu-wahyu Allah, lewat para nabi dan rasul. Ya. Semua nabi dan rasul itu adalah menginformasikan, ya, kewajiban para nabi dan rasul semuanya, ya, itu adalah mewarning, memberikan peringatan kepada manusia, ya, kepada umat manusia tentang kepastian terjadinya hari kiamat, hari berbangkit, hari berkumpul di padang mahsyar, yaitu hari akhir. Ya. Jadi Allah sudah menginformasikan lewat kitab-kitab suci, ya. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, ya. Kitab suci. Ya. Semua nabi dan rasul itu menyampaikan peringatan, ya, kepada manusia, ya, tentang pasti kepastian terjadinya hari kiamat. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Ya. Allah mengatakan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Nah. Karena apa? Karena banyak sekali, ya, konsep hidup, ya, keyakinan, ya, cara pandang, sudut pandang yang menyalahi konsep dasar tadi, ya. Bahwa manusia hidup hanya sekali di dunia ini, dan nanti kalau sudah mati seperti tidur selama-lamanya, ya. Tidak ada hubungan lagi nanti kehidupan setelah mati dengan kehidupan sekarang. Atau dia memiliki keyakinan bahwa nanti ada surga, ya, versi Tuhannya orang Islam, versi Tuhannya agama ini, Tuhannya agama itu. Jadi masing-masing agama keyakinan punya Tuhan yang disembah, ya, dan kemudian mereka meyakini bahwa, ya, selama mereka mengabdi kepada Tuhan tersebut, maka mereka akan bersama dengan Tuhan itu, dimasukkan oleh Tuhan itu ke dalam surganya, surga Tuhan yang disembah itu. Jadi maka yang menyembah salib Yesus Kristus, mereka yakin bahwa mereka akan bersama Sang Yesus Kristus, Sang Penebus Dosa, di surganya nanti. Surganya Sang Yesus, surganya Tuhan Bapa bersama Sang Yesus. Begitu juga yang menyembah dewa-dewa, ya, dewa Brahma, ya, mereka nanti akan masuk ke dalam surganya, ya, surganya dewa Brahma. Mereka memiliki keinginan seperti itu, ya. Seolah-olah itu surga itu memiliki banyak macam, dan masing-masing surga itu memiliki Tuhan sendiri-sendiri. Nah inilah, ya, kesalahan besar, ya. Maka Allah mengatakan Allahu la ilaha illahu, ya. Allah adalah tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah artinya apa? Tidak ada surga selain surganya Allah, ya. Tidak ada surga selain Allah, selain surganya Allah. Dan kriteria untuk masuk surganya Allah adalah menurut kriteria Allah yang Allah sampaikan, gitu. Bukan menurut manusia, bukan menurut Tuhan-Tuhan yang lain. Nah ini konsep dasar, ya. Kesalahan besar yang diyakini oleh para pemeluk agama-agama selain Islam, ya. Jangan sampai tertipu, ya. Jangan sampai tertipu oleh keyakinan-keyakinan yang seperti itu, yang menyesatkan. Dan itu semuanya akarnya, akar mulanya adalah dari penyesatan iblis syaitan, ya. Iblis syaitan, ya, sudah, ya, bersumpah untuk menyesatkan Bani Adam, umat manusia, keturunan Adam, gitu, ya. Supaya apa? Supaya manusia jauh dari Allah, ya. Jauh dari Allah, ya. Supaya dekat dengan selain Allah, ya. Dekat dengan selain Allah berarti dengan makhluk, ya, gitu. Seperti itu. Sehingga mereka tidak bersyukur kepada Allah, tidak mengabdi kepada Allah, ya. Kalau seseorang itu mengabdi kepada Allah, maka iblis, ya, mengabdi kepada Allah sepenuhnya, tunduk patuh kepada Allah sepenuhnya, maka iblis tidak memiliki daya, kemampuan untuk menyesatkan. Maka iblis mengatakan illa ibadaka min humul mukhlasin, ya. Aku akan sesatkan manusia semuanya kecuali ibadaka min humul mukhlasin, yaitu hamba-Mu ya Allah, ya, dari orang-orang yang mukhlasin, orang-orang yang memang ikhlas, ya. Dia tunduk patuh sepenuhnya kepada Allah, ya, berserah diri sepenuhnya kepada Allah, mengikuti semua aturan perintah Allah, ya kan? Kemudian ikhlas beramal, beribadah memang untuk Allah semata, ya. Bukan untuk manusia, bukan untuk dipuji manusia, bukan untuk dihargai, dihormati, disanjung, bukan untuk dikatakan sebagai orang yang hebat, orang yang soleh, orang yang baik, tapi murni sepenuhnya untuk Allah, ya kan? Dan itulah keikhlasan. Kenapa? Karena dia mengenal Allah dengan benar, ya. Kemudian dia tunduk patuh kepada Allah dengan benar dan mengikuti perintah-perintah Allah, ya, lewat wahyu-wahyu Allah, ya, lewat yang apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul, ya, mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW sebagai Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi pasti, ya, Allah akan pasti mengumpulkan kita semuanya nanti di padang mahsyar. Nah, ini hal yang pokok yang harus kita jadikan sebagai referensi utama dalam menjalani hidup, ya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran 158 ayatnya, wala in a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala in muttum au qutiltum la ilaha illallah tusyarun. Dan sungguh sekiranya kamu mati atau tewas atau gugur pastilah kepada Allah kamu dikembalikan. Ya. Semua yang mati itu kembali kepada Allah. Ya. Jadi sini mutum au kutiltum. Ya. Mutum artinya mati, ya, karena sesuatu. Kutiltum artinya terbunuh, ya, terbunuh, dibunuh. Ya. Jadi semua kematian itu versinya hanya dua, ya. Versi mati karena sesuatu atau mati karena, ya, karena dia dibunuh, ya, terbunuh. Ya. Ya. Jadi baik itu mati yang cepat atau mendadak, ya. Mati karena penyakit, karena kecelakaan, karena usia tua, karena musibah, bencana, dan sebagainya. Atau mati dalam peperangan, ya. Mati dalam pertengkaran, ya, permusuhan, dan sebagainya. Semua kematian itu la ilaha illallah tusyarun. Jadi kepada Allah nanti akan dikumpulkan, ya. Nanti di padang mahsyar dikumpulkan semua manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah suatu kepastian. Kemudian Allah juga berfirman, ya, di dalam surat Al-An'am, ya, surat Al-An'am surat ke-6 mulai ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man aslamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihuz zalimun. وَيَوْمَ نَشْرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظُرْ كَيْفَ كَذَّبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan sesuatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. Jadi zalim itu bukan berarti hanya melakukan penindasan, kekerasan kepada manusia, orang lain, ya. Tapi zalim yang paling besar itu adalah zalim kepada Allah, ya. Zalim kepada Allah yang menciptakan dia, yang mengadakan dia, yang membentuk dia, yang memberikan rezeki siang malam, ya, yang menyediakan fasilitas hidup, langit, bumi, matahari, angin, ya, tanah, ya, semuanya Allah sediakan fasilitas hidup. Tapi dia zalim kepada Allah, kenapa? Karena dia, ya, mengadakan kebohongan terhadap Allah. Contohnya mengadakan kebohongan terhadap Allah adalah bahwa Allah itu memiliki anak, bahwa Allah itu, ya, memiliki, ya, memiliki bapak, ya, bahwa Allah itu miskin, bahwa Allah itu tergantung sama makhluknya, bahwa Allah itu tidak mengetahui, ya, hal-hal yang gaib, bahwa Allah itu tidak mengetahui apa yang akan terjadi nanti, bahwa Allah itu tidak berkuasa terhadap orang-orang tertentu, makhluk-makhluk tertentu, ya. Bahwa Allah itu tidak mendengar bisik-bisik tipu daya mereka. Bahwa Allah itu dia tidur, ya. Bahwa Allah itu tidur. Ini adalah lalai, tidur. Ya. Jadi ini adalah semua bentuk-bentuk kebohongan kepada Allah, ya. Ya. Allah Maha Suci dari semua sifat-sifat tersebut, ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian mendustakan ayat Allah, ya, ini juga satu zalim, kezaliman, ya. Mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an. Karena ayat Al-Qur'an adalah ayat-ayat Allah. Ini adalah sudah terbukti, ya, sudah terbukti autentik, ya, bahwa Al-Qur'an adalah ayat-ayat Allah. Ya. Bisa dilihat dari sejarahnya, prosesnya, isinya, ya, maupun dari bagaimana originalitas Al-Quran ini sampai sekarang masih ada, ya. Ya. Setelah 14 abad lampau, ya. Ya. Jadi Allah Akbar. Al-Quran adalah wahyu Allah, sepenuhnya 100% wahyu Allah, ya, yang disampaikan oleh Malaikat Jibril, ya, kepada Rasulullah. Ya. Kecuali dua ayat terakhir di dalam surat Al-Baqarah yang Allah wahyukan langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW ketika Mi'raj, ketika peristiwa Mi'raj, ya, di ketika Allah ketemu langsung dengan berbicara langsung dengan Rasulullah, ya, di Sidratul Muntaha, ya, di dekat Sidratul Muntaha, ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi firman Allah. Maka siapapun yang mendustakan ayat Al-Quran, ya, walaupun cuma mendustakan beberapa ayat Al-Quran, itu tetap, ya, berbahaya sekali, ya, berbahaya. Itu zalim sekali, ya, zalim. Ya. Maka kita harus menerima semua ayat Al-Quran, membenarkan semuanya, ya, 6.666 ayat, ya, 114 surat, ya, semuanya kita benarkan, ya, kita ikuti, kita imani, ya, kita taati sepenuhnya, kita laksanakan. Berproses, walaupun pelaksananya berproses, tapi kita imani, kita yakini, ya, kita tidak boleh menolaknya, tidak boleh mengingkarinya, tidak boleh mendustakannya. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung, yaitu, dan ingatlah ketika pada hari ke, ya, wa yauma nasyuruhum jami'ah, ya, ingatlah ketika kami kumpulkan seluruhnya, seluruhnya, ya, seluruh manusia, seluruh jin, ya. Summa naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukum alladzina kuntum tas'umun, ya. Kemudian kami Allah berfirman kepada orang-orang yang mensekutukan Allah, ya, di manakah sembahan-sembahan kamu yang dahulu kamu sekutukan-sekutukan itu, kamu sangka itu, ya, kamu jadikan sebagai sesembahan-sembahan itu, ya. Itu adalah, maka ini adalah hal yang pokok, yang mendasar, ya. Konsep ketuhanan itu adalah konsep yang paling pokok, paling mendasar dalam hidup ini. Ya. Kenapa? Karena orang hidup mengikuti, ya, aturan, ya, perintah dari sesuatu yang disembahnya itu, ya, yang dipujanya itu. Ya. Aturan hidup itu diikuti berdasarkan yang disembahnya, yang dijadikan sebagai Tuhan itu. Ya. Jadi Allah berfirman, mana? Mana sekutu-sekutu itu, ya? Mana Tuhan Yesus? Mana berhala-berhala? Mana matahari, bulan, ya? Mana kekuatan-kekuatan alam? Mana hawa nafsu, ya? Kamu menuhankan hawa nafsu, mana hawa nafsu yang kamu sembah itu, ya? Kamu mengejar pangkat jabatan, mana pangkat jabatan kamu? Mana kedudukan kamu? Ya, mana harta benda kamu? Kamu hidup hanya untuk mengumpulkan harta benda, ya, mencari kesenangan dunia. Maka Allah memerintahkan kepada manusia tersebut untuk mendatangkan Tuhan yang disembah itu. Tuhannya hawa nafsu, hawa nafsunya suruh datang. Kemudian kesenangan-kesenangan duniawi suruh, ya, sebagai Tuhan yang disembah, yang dikejar-kejar di dunia, yang mendominasi hatinya, maka itu kesenangan duniawi itu juga disuruh untuk mendatangkan. Maka orang-orang yang mensekutukan Allah itu dengan tuhan-tuhan yang lain tadi mengatakan, ya, illa anqalu wa wallahi rabbina ma kunna musyrikin, ya. Jadi demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Engkau, tidak mempersekutukan Engkau, tidak mempersekutukan Allah. Jadi ketika mereka sudah tahu nanti di padang mahsyar bahwa kekuasaan, ya, Tuhan yang sungguhnya itu adalah Allah, ya. Kekuasaan itu di tangan Allah, segala hal yang terjadi itu semuanya berada dalam kekuasaan Allah. Allah lah penguasa sejati. Maka mereka kemudian berbohong, ya, berbohong. Ya. Maka unzur kaifan kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Ya. Maka lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri, ya. Dan sembahan yang mereka ada-adakan itu dahulu akan hilang dari mereka, ya. Jadi semua yang disembah selain Allah nanti di akhirat itu akan hilang, ya. Akan hilang, akan musnah, ya. Kalau mereka menyembah malaikat, malaikat menolaknya, ya, membantahnya, ya. Kemudian kalau mereka menolak Yesus, mereka menuhankan Yesus, maka Yesus, Isa alaihissalam, ya, Isa alaihissalam kemudian menolak juga, ya, menolak. Bahwa Isa alaihissalam, ya, Rasulullah Isa alaihissalam itu tidak pernah memerintahkan manusia untuk menyembah dirinya. Ya. Subhanallah, Allah Akbar. Saudaraku yang budiman, kita lanjutkan lagi. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, ya, ayat ke 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, wa yursilu 'alaikum hafazah, hatta idza ja'a ahadukumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Summa ruddu ila Allahi maulahumul haqq, ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 61 dan 62. Dan dialah Allah, ya, dialah penguasa mutlak atas semua hambanya. Ya, terhadap, atas semua hambanya berarti terhadap semua makhluknya. Ya, karena makhluk adalah hambanya. Ya, manusia termasuk makhluk Allah, maka manusia juga hambanya. Jin makhluk Allah, maka jin juga hambanya. Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya. Dan diutusnya, diutus Allah kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila kematian datang kepada salah satu di antara kamu, maka malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya. Dan mereka tidak melalaikan tugas mereka. Jadi, malaikat pencabut nyawa. Kemudian, mereka, hamba-hamba Allah itu dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Sumarutu ila Allahi maulahumul haq. Jadi, kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, maulahumul haq. Ya. Tuhan penguasa sesungguhnya, sejati, yang sebenar-benarnya. Maka ketahuilah bahwa segala hukum, ya, itu ada pada Allah. Ya. Segala kekuasaan, otoritas, kewenangan, ya, itu milik Allah. Ala laul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Dan Allah pembuat perhitungan yang paling cepat. Jadi, nanti di padang mahsyar yang menghisab, yang memizan, ya, sebelum manusia masuk neraka atau masuk surga, maka di yang padang mahsyar yang di yang menghisab, yang memizan di hari perhitungan pengadilan, ya, itu segala kekuasaan milik Allah, ya, segala kewenangan milik Allah, ya, Allah yang menentukan apakah seseorang itu benar atau salah. Ya, apakah amalnya itu diterima atau ditolak? Ya, apakah perjuangan dia di dunia, ya, itu dinilai oleh Allah atau tidak? Ya, semuanya Allah yang memiliki otoritas. Nah, tapi Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Maka, ya, kriteria, ya, aturan-aturan, parameter yang dipakai oleh Allah untuk mengadili manusia itu sudah semuanya sudah diinformasikan kepada manusia di, ketika mereka hidup di dunia lewat para nabi dan rasul, lewat wahyu-wahyu Allah, ya. Nah, kalau manusia kemudian menolak, ya, atau tidak mau mempelajari, ya, kriteria parameter itu, ya, salah manusia sendiri. Kenapa mereka tidak mau mempelajarinya? Padahal sudah disampaikan oleh para nabi dan rasul. Ya. Ya. Kita bisa membaca Al-Quran, ya, ayat-ayat Allah, wahyu Allah. Ya. Kita bisa membaca hadis-hadis Rasulullah, ya. Ya. Yang mengisi, menginformasikan tentang hal itu. Ya. Tentang parameter, kriteria, indikator Allah memberikan pengadilan, memberikan perhitungan kepada manusia, kepada makhluknya. Tapi manusia tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, ya, termasuk yang disampaikan oleh Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Mereka tidak manusia tidak mempercayainya karena mempercayai kepada konsep hidup yang lainnya. Kenapa? Mereka tidak ada waktu untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis nabi. Kenapa? Karena sibuk mempelajari ilmu-ilmu duniawi, ilmu-ilmu sekuler. Salah siapa ya? Salah manusia sendiri. Kenapa sibuk dengan ilmu-ilmu sekuler, ilmu-ilmu materialistik, kebendaan, ya, yang dipelajari dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi dengan berbagai macam fakultas, jurusan, ya. Dan mereka sibuk dengan itu, dan yang sebenarnya manfaatnya hanya untuk hidup di dunia ini, yaitu bagaimana membangun supaya dunia ini indah, megah, ya, supaya dunia ini makmur. Dan mereka lupa bahwa tujuan hidup sebenarnya bukan di dunia ini, tapi di akhirat. Ya, ketika kematian mereka datang tiba-tiba, ya kan, ternyata benar apa yang semua yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Ya. Semua yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, semua yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW itu semuanya benar, dan mereka menyesal. Ya. Menyesal kenapa dulu tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab sucinya, sebagai bagian hidupnya, sebagai pedoman hidupnya. Tapi mereka mengikuti pedoman hidup yang lainnya yang mereka pelajari di bangku sekolah. Yaitu apa? Yaitu bagaimana supaya sukses itu, hidup sukses yaitu mengukur dengan duniawi. Menjadi orang yang hebat, terkenal, ya, punya kedudukan, jabatan, punya kekuasaan, ya kan, dihormati, disanjung, memiliki banyak prestasi yang banyak dan sebagainya, dan prestasi dalam segala bidang, dalam hal segala bidang. Nah, ini karena orientasi hidupnya untuk duniawi, semuanya adalah untuk dunia tadi, ya, dan bukan untuk akhirat. Mereka menghabiskan waktu, energi, potensi, waktu, biaya, tenaga, ya, selama hidupnya untuk mengejar duniawi, ya, untuk mengejar kesuksesan hidup duniawi, ya. Maka mereka melupakan apa yang disampaikan Allah, wahyu Allah, ya, mereka tidak hidup sesuai dengan konsep hidup yang Allah turunkan kepada manusia, ya. Salah sendiri, salah manusia kalau seperti itu. Nanti kalau di akhirat diazab dengan azab yang pedih, ya, salahkan diri sendiri, ya. Kenapa berpaling dari peringatan Allah, dari peringatan Rasulullah, berpaling dari ayat Al-Qur'an, berpaling dari sunnah Nabi, hadis-hadis Rasulullah, ya. Inilah. Maka, ya, maka jangan salahkan selain diri Anda sendiri nanti di akhirat, ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Saudaraku yang budiman dan cerdas, saya ingin membacakan lagi, ya, surat Al-Qur'an, surat Az-Zumar, surat ke-39, mulai ayat ke-65. Ya, ini sudah kita sampaikan dalam presentasi sebelumnya. Tapi kita sampaikan lagi supaya apa? Supaya lebih mengendap, lebih membekas, supaya lebih mengena, ya. Karena apa? Karena memang tazkirah itu perlu diulang-ulang. Ya, peringatan itu, ya, perlu diulang-ulang kepada diri kita, kepada manusia. Karena manusia itu mudah lalai, mudah lupa, ya. Maka perlu kita selalu berusaha untuk memberikan peringatan, dan kita butuh diperingatkan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Nah, ini adalah konsep dasar, ya. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan kepada yang sebelum kamu, ya, yaitu nabi-nabi, rasul-rasul sebelum kamu. Sungguh, ya, yaitu sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang merugi, ya. Ya, ini adalah konsep dasar. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin, ya. Jadi jika engkau mensekutukan Allah, ya, maka hapuslah amalmu itu, hilanglah amalmu itu, dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi, ya. Jadi mensekutukan Allah berarti dia bertuhan selain kepada Allah. Mensekutukan Allah berarti dia bertuhan Allah tapi dia beramal bukan untuk Allah. Itu juga termasuk yang inilah yang disebut dengan riya, ya, riya, ya, yaitu syirik kecil, ya. Dia mengakui bahwa Allah itu Tuhan, ya, Allah yang disembah, tapi dia beramal, beraktivitas, berjuang, ya, bekerja, ya. Semua hal yang dilakukan itu, ya, itu bukan untuk Allah, tapi untuk selain Allah. Untuk selain Allah siapa? Ya, untuk mengejar jabatan, untuk mengejar apa? kerelaan, keridhaan atasannya, bos pimpinannya, ya kan? Di kantor, di perusahaan, ya, di organisasi, di lembaga gitu. Jadi dia bekerja keras, berjuang supaya apa? Supaya mendapatkan ridho selain Allah, ridho manusia, ya. Supaya dia berjuang untuk apa? Untuk menyenangkan anak istrinya, ya. Dia berjuang keras, bekerja keras untuk apa? Supaya hidup sejahtera, makmur, ya, menyenangkan diri sendiri, sanak familinya, keluarganya. Nah, inilah yang dikatakan mensyukur Allah, ya. Jadi dia melaksanakan aktivitas perjuangan, bekerja, ya, beramal itu bukan untuk Allah tapi untuk selain Allah. Selain Allah berarti untuk duniawi ini, untuk kehidupan duniawi. Ya, gitu. Nah, jadi kita memang bekerja, kita harus bekerja untuk mencari nafkah. Tapi kita bekerja untuk mencari ridha Allah. Ya. Maka kita laksanakan bekerja ini sesuai dengan aturan Allah. Ketika sholat, waktu sholat kita sholat. 5 waktu berjamaah di masjid, di musala, ya, diusahakan berjamaah itu. Jadi ketika kita bekerja, kita mencari rezeki yang halal, bukan mencari rezeki yang haram gitu. Karena Allah memerintahkan kita mencari rezeki yang halal, ya. Sedikit halal itu jauh lebih baik, lebih berkah daripada banyak tapi bercampur aduk dengan hal yang haram, ya. Ya. Kemudian kita bekerja tidak boleh tamak, ya. Tidak boleh tamak terhadap duniawi, ya. Karena kita bekerja untuk mencari ridha Allah juga, maka kita lakukan sesuai dengan aturan Allah, ya. Dengan cara-cara yang disunahkan Rasulullah Muhammad SAW. Bekerja secara jujur, ya, tidak khianat, tidak berdusta, ya kan. Kemudian tidak mengambil hak selain haknya, ya kan. Tidak mengambil hak orang lain, tidak zalim, tidak merugikan orang lain. Ya. Ini konsep-konsep dasar di dalam bekerja. Nah, kita lakukan itu untuk mencari ridha Allah, ya, bukan untuk menyenangkan selain Allah. Nah, ini, ya. Jadi kita perlu hati-hati. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma qadarullah." Maaf, sebelumnya adalah "Balillahu fa'bud wa qum minasyakirin." "Balillahu fa'bud wa qum minasyakirin." Ayat ke-66. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Balillaha fa'bud wa qum minasyakirin. Ya. Dan karena itu hendaklah Allah saja yang engkau sembah dan hendaklah engkau termasuk orang yang bersyukur, ya. Jadi syukur kepada Allah itu berarti menyembah Allah semata. Menyembah Allah semata itu berarti, ya, menjadikan Allah sebagai tujuan hidup, menjadikan Allah sebagai tujuan akhir dari semua aktivitas kita, ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya. Jadi sesungguhnya, ya, perjuanganku, hidupku, ya, ibadahku, ya, semua usaha jerih payahku, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Itu adalah, ya, menyembah Allah saja, ya. Dan hendaklah engkau termasuk orang yang bersyukur, ya. Bersyukur alhamdulillah rabbil alamin, ya. Itu artinya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, ya. Semua amal jerih payah kita, ya. Ya, kita mencari ridha Allah, ya. Kita lakukan semua aktivitas kita sesuai dengan aturan Allah. Ini adalah konsep di dalam perjuangan yang benar. Ya. Kemudian Allah beriman, "Wa ma qadarullah haqqa qadrih." Wal ardu jami'an qabadatuhu yaumal qiyamah wassamawatu matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia Allah yang maha tinggi, ya, dari apa yang mereka persyukurkan. Allah maha tinggi dari apa yang mereka persyukurkan, ya. Jadi Allah maha besar, Allah maha agung, ya. Jadi kalau kita, ya, kalau kita memahami tentang kebesaran Allah, maka kita akan merasakan bahwa manusia itu sangat kecil sekali, ya. Ya. Dari sisi size, dari sisi ukuran, manusia itu sangat kecil, ya. Manusia itu ada di bumi. Perbandingan antara satu manusia dengan bumi ini, ya, sangat luar besar sekali perbedaannya. Sementara ya, bumi dengan matahari ya, itu matahari itu beribu-ribu kali lipat besarnya daripada bumi ya. Matahari beribu-ribu kali lipat besarnya dari bumi ya. Nah, matahari itu ternyata hanyalah bintang yang sangat kecil ya, di dalam galaksi Bima Sakti ya, sangat kecil. Nah, ternyata bintang-bintang besar yang ada, yang kita lihat ini, yang kita saksikan fenomena lewat teropong maupun langsung, itu hanyalah penghias langit bumi ya, langit dunia, langit pertama. Jadi langit pertama, lapis pertama itu adalah berisikan planet-planet termasuk bumi dan bintang-bintang yang kita saksikan. Nah, di atas lapisan langit pertama itu ada lapisan langit kedua yang jaraknya 500 tahun perjalanan kecepatan burung yang paling cepat ya. Kalau kita sekarang adalah pesawat terbang yang paling cepat, 500 tahun bayangkan ya perjalanannya ya, baru sampai ke langit kedua ya. Nah, jarak antara langit kedua dengan langit ketiga di atasnya itu juga sebetulnya 500 tahun perjalanan ya. Jadi luar biasa besarnya ya jagat raya ini ya. Ya. Nah, ada 7 lapis. Ada 7 lapis langit ya. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh ya. Jadi kita tidak bisa mengukur berapa jauhnya, panjangnya ya perjalanan ya, jauhnya dari bumi ke langit ketujuh ya. Kalau diukur berarti 500 kali 7, 3500 tahun perjalanan kecepatan pesawat jet yang paling cepat ya. Luar biasa, pesawat antariksa ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi jauh sekali, 3500 tahun ya perjalanan kecepatan sembilan cepat itu baru sampai ke langit ketujuh. Nah, di atas langit ketujuh itu ada kursi Allah. Ya, di atas kursi Allah ada ars Allah, ada singgasana Allah. Ya, Allah Akbar. Dan ibarat ya perbandingan antara 7 lapis langit dengan ars Allah itu adalah seperti ya 7 lempeng mata uang dirham ya dilemparkan ke padang pasir yang sangat luas ya. Padang pasir ini adalah ars Allah. Sementara 7 lapis langit ini itu adalah di lempengan logam yang kecil itu tadi ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi kita tidak bisa membayangkan kebesaran Allah, keagungan Allah. Apalagi manusia yang sangat kecil sekali ini ya. Tapi manusia berani mempersetukan Allah dengan tuhan-tuhan yang lain ya. Ya, dengan sesembahan-sesembahan lain. Kenapa? Karena keyakinan yang turun-temurun, yang diwariskan budaya, keyakinan yang turun-temurun. Nah, maka tapi kita bisa berubah. Kita harus berubah sekarang ya. Kita jangan mengekor saja warisan budaya, keyakinan dari orang tua kita, dari kakek nenek kita, dari para tokoh-tokoh kita, lingkungan masyarakat kita. Jangan ya. Semua manusia itu diberi potensi yang sama oleh Allah. Bapak ibu kita, nenek moyang kita itu semuanya sama, diberi potensi yang sama dengan oleh Allah kepada kita ya. Akal pikiran ya, pendengaran, penglihatan, hati nurani sama ya. Maka kita fungsikan akal pikiran kita ya untuk mencari jalan hidup yang benar ya. Ya. Jalan hidup yang benar adalah mencari Tuhan yang benar dulu ya. Tuhan yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala semata ya. Dan ini adalah sama ya, semua nabi dan rasul ya, dari Adam alaihi salam ya, Nuh ya, kemudian Ibrahim, Musa, Isa ya, semua nabi termasuk Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir itu sama ya. Pesannya sama, yaitu hanya untuk menyembah Allah semata, bukan menyembah Tuhan yang lain. Dan kita hidup sesuai dengan konsep hidup yang Allah turunkan ya, bukan konsep hidup yang dibuat oleh manusia. Nah, inilah konsep dasar ya, konsep dasar yang harus menjadi peringatan bagi kita. Maka kemudian wanu fi khafisur fasa'iqa mang fis samawati wa mang fil ard illa man syaa Allah. Sumanu fi khafihi ukhra fa idahum qiyamu yang zurun wasyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa udhiyal kitab wazi'a bin nabi bin nabiyina wasyuhada'i waqudiya bainahum bil haqq wa hum la yuslamun. Wa ufiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Ya. Jadi dan sangkakala pun ditiup nanti, ya, sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, maka matilah semua manusia, semua makhluk yang ada di langit dan bumi, semuanya, semua manusia akan mati, semua binatang, hewan, ternak, ya, tumbuh-tumbuhan, ikan, semuanya akan mati, ya, semuanya, jin, ya, setan, iblis mati semuanya, ya, kemudian malaikat di langit juga mati semuanya. Kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang masih hidup itu sudah kita ceritakan, ya. Ya, tapi nanti juga mati semua. Semua makhluk akan mati kecuali Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyul Qayyum, ya. Allah yang Maha Kekal, yang Maha Hidup, yang Maha Berdiri sendiri. Maka kemudian ditiup sekali lagi sangkakala, maka seketika itu mereka bangkit dari kubur mereka, manusia menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Maka padang mahsyar itu menjadi terang benderang dengan cahaya kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan buku-buku diperlihatkan, diberikan kepada semua manusia, nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan. Jadi nabi dan rasul itu nanti akan menjadi saksi bagi kita, ya. Sekarang kita adalah umat Muhammad, ya, sebagai nabi dan rasul terakhir. Maka nanti Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai nabi dan rasul terakhir, ya, sebagai saksi bagi kita. Ya. Lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Ya. Insyaallah demikian. Kita lanjutkan dalam presentasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.